Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 4 November 2018 bertepatan 26 Safar 1440 Hijriah. Salat bagian ke-9 dilarang berbicara di dalam salat. An Zaid bin Arqama qala kunna natakallamu fis salati yukallimur rajulu sahibahu wa huwa ila janbihi fis salati hatta nazalat a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalami. Rawahu Muslim. Dari Zaid bin Arqam ia berkata, kami dahulu biasa berbicara di dalam salat, yaitu orang berbicara dengan temannya yang di sebelahnya di dalam salat hingga turun ayat yang artinya berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Setelah itu kami diperintahkan supaya diam dan kami dilarang berbicara. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 383, nomor 35. An Abdillahi qala kunna nusallimu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa fi sholati fayaruddu alaina falamma raja'na min 'indin najasi sallamna alaihi falam yarudda alaina faqulna ya rasulallah kunna nusallimu alayka fi sholati fataruddu alaina faqala inna fi sholati syughlan. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, kami dahulu biasa memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang salat dan beliau menjawab salam itu kepada kami. Tetapi setelah kami kembali dari Najasyi, yakni Ethiopia, kami memberi salam kepada beliau, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam kami itu. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, dahulu kami memberi salam kepadamu ketika engkau sedang sholat dan engkau mau menjawab salam kami. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam sholat itu ada pekerjaan yang khusus. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 382, nomor 34. An Jabirin qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa ba'athani fi hajatin faraja'tu wa huwa yusalli ala rahilatihi wa wajhuhu ala ghairil qiblati fa sallamtu alaihi falam yarudda alayya falaman sarafa qala innahu lam yamna'ni an arudda alayka illa anni kuntu usalli. Rawahu Muslim. Dari Jabir ia berkata, dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian ketika aku kembali, beliau sedang sholat di atas kendaraannya dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Lalu aku memberi salam kepada beliau, tetapi beliau tidak menjawab salamku. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu kecuali karena aku sedang sholat. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 384, nomor 38. An Abdillahi qala kuntu usallimu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sholati fayaruddu alaina falamma raja'na sallamtu alaihi falam yarudda alaina qala inna fi sholati syughlan. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, dahulu saya memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sholat dan beliau menjawab salam itu. Setelah saya kembali dari Najasyi, saya memberi salam kepada beliau, tetapi beliau tidak menjawab salam saya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam salat itu ada pekerjaan yang khusus. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 63. Dilarang menoleh. An Aisyah qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifat. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi sholati. Faqala huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh di dalam sholat. Maka jawab beliau, menoleh itu satu copetan yang syaitan mencopetnya dari sholatnya seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 183. An Abi Dzarrin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu Allah azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi fi salatihi ma lam yaltafit, fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Rawahu Ahmad. Dari Abu Dzar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah senantiasa menghadap kepada hambanya di dalam sholatnya, selama hamba itu tidak menoleh. Maka apabila hamba itu memalingkan wajahnya, Allah pun berpaling darinya. Hadis riwayat Ahmad, juz 8 halaman 119, nomor 21564. An Abi Dzarrin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu Allah azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi fi salatihi ma lam yaltafit, fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Rawahu An-Nasa'i. Dari Abu Dzar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla senantiasa menghadap kepada hambanya di dalam salatnya, selama hamba itu tidak menoleh. Maka apabila hamba itu memalingkan wajahnya, Allah pun berpaling darinya. Hadis riwayat Nasa'i, juz 3 halaman 8. An Anasin qala, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, iyyaka wal iltifata fis salati, fa inna iltifata fis salati halakatun. Fa in kana la budda fa fit tatawwu'i la fil faridati. Rawahu Tirmizi. Dari Anas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai anakku, jauhkanlah dirimu dari menoleh di dalam salat, karena sesungguhnya menoleh di dalam salat itu suatu kebinasaan. Adapun kalau terpaksa menoleh, maka boleh di dalam salat sunnah, tidak di dalam sholat wajib. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 2 halaman 51, nomor 586, ia berkata, ini hadis hasan gharib. Dilarang melihat ke atas. An Jabir bin Samurata qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una abasharahum ila as-sama'i fi sholati aw la tarji'u ilaihim. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang-orang itu menghentikan perbuatannya memandang ke langit di dalam salat, atau kalau tidak mau, pandangannya tidak akan kembali lagi kepada mereka, yakni mereka akan buta. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 321, nomor 117. An Anas bin Malik qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamin yarfa'una basarahum ila samai fi salatihim, fashtadda qawluhu fi dzalika hatta qala, la yantahunna an dzalika aw la tuhtafanna absaruhum. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana orang-orang itu mengangkat pandangannya ke langit di dalam salat mereka, Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka dengan keras hingga beliau bersabda, "Sungguh mereka mau berhenti dari perbuatan itu atau akan dihilangkan penglihatan mereka." Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 182. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "La yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum 'inda du'ai fi sholati ila sama' aw la tuhtafanna absaruhum." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah orang-orang itu menghentikan perbuatannya memandang ke langit ketika berdoa di dalam sholat, atau kalau tidak mau akan dihilangkan penglihatan mereka." Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 321 nomor 118. Dilarang meludah ke depan. An Anas radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kana fi sholati fa innahu yunaji rabbahu fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi al-yusra." Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Apabila seseorang sedang sholat, sesungguhnya ia sedang bercakap-cakap dengan Tuhannya, maka janganlah ia meludah di depannya dan jangan pula di kanannya, tetapi boleh di kirinya, di bawah tapak kaki kirinya." Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 62. An Abi Hurairah wa Abi Sa'idin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fi haitil masjid fatanawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasatan fahattaha summa qala, "Idza tanakhama ahadukum fala yatanakham qibala wajhihi wala an yaminihi wal yabsuq an yasarihi au tahta qadamihi al-yusra." Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dahak di tembok masjid, maka beliau mengambil kerikil lalu menghilangkan dahak tersebut. Kemudian beliau bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian berdahak, maka janganlah ia berdahak di depannya atau di kanannya, tetapi hendaklah ia ludahkan ke kirinya atau di bawah tapak kakinya yang kiri." Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 106. An Anasin anan nabiyya ra'a nukhamatan fil qiblati fa syaqqa zalika alaihi hatta ru'iya fi wajhihi fa qama fa kakkahu bi yadihi fa qala, "Inna ahadakum idza qama fi sholatihi fa innahu yunaji rabbahu aw inna rabbahu bainahu wa bainal qiblati fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi walakin an yasarihi aw tahta qadamaihi summa akhadha tarafa ridaihi fa basaqa fihi summa radda ba'dahu ala ba'din fa qala aw yaf'alu hakaza." Rawahul Bukhari. Dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dahak di bagian kiblat masjid, maka hal itu menyusahkan beliau sehingga tampak pada wajahnya. Lalu beliau berdiri dan menghilangkannya dengan tangan beliau. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila sedang sholat, sesungguhnya ia sedang bercakap-cakap dengan Tuhannya, atau sesungguhnya Tuhannya sedang berada di antara dia dan kiblat. Maka janganlah seseorang di antara kalian meludah ke arah kiblat, tetapi boleh ke kirinya atau ke bawah dua tapak kakinya." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil ujung ridaknya lalu meludah padanya, kemudian menggosokkannya sambil bersabda, "Atau berbuat begini." Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 105. Dilarang menahan kencing dan berak ketika akan sholat. An Aisyata qalat, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la sholata bihadratit ta'ami wala wa huwa yudafi'uhul ahbasani. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna salat ketika makanan sudah disiapkan dan tidak sempurna pula ketika menahan kencing dan berak. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 393 nomor 67. An Aisyata qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la yusalla bihadratat tu'ami, la yusalla bihadratit tu'ami wala wa huwa yudafi'uhul ahbasani. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna salat ketika makanan sudah disiapkan dan tidak sempurna pula ketika menahan kencing dan berak. Hadis riwayat Abu Dawud juz 1 halaman 22 nomor 89. Menguap ketika sholat. An Abi Hurairah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, at-tasa'ubu fis sholati minasyaitani, fa'idha tasa'aba ahadukum falyakzim mastato'a. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap ketika sholat itu dari gangguan syaitan. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahan semampunya. Hadis riwayat Tirmidzi juz 1 halaman 230 nomor 368. Ia berkata, hadis hasan sahih. An Abi Hurairah qala, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innat tasa'uba fis sholati minasyaitani, fa'idha wajada ahadukum dhalika falyakzim. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya menguap ketika sholat itu dari gangguan syaitan. Maka apabila salah seorang di antara kamu menguap, hendaklah ia menahannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban juz 6 halaman 123 nomor 2359. An Abi Sa'id Al-Khudri qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhulu. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahan dengan tangannya pada mulutnya, karena syaitan akan masuk. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2293 nomor 57. Mendirikan masjid di bekas kuburan orang kafir. An Anasin qala, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, fa nazala 'ala al-Madinati fi hayyin yuqalu lahum banu Amr ibn Aufin, fa qama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihim arba'a asyrata lailatan, thumma arsala ila bani an-Najjari faja'u mutaqallidi as-suyufi ka'anni angzuru ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi wa Abu Bakrin ridfuhu wa mala'u banin najari haulahu hatta alqa bifina'i Abi Ayyuba wa kana yuhibbu an yusalliya haitsu adrakathu sholatu wa yusalli fi marabidil ghanami wa innahu amara bi bina'il masjidi fa arsala ila mala'in min banin najjari fa qala ya banin najjari saminuni bihaidikum hadha qalu la wallahi la natlubu samanahu illa ilallahi wa qala anasun fakana fihi ma aqulu lakum kuburul musyrikina wa fihi kharibun wa fihi nakhlun fa amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi kuburil musyrikina fa nubisat summa bil kharibi fa suwiyat wa bin nakhli fa quti'a fa saffun nakhla qiblatal masjidi wa ja'alu idadataihil hijarata wa ja'alu yankuluna sahra wa hum yartajizuna wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mahum wa huwa yaqulu allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Rawal Bukhari. Dari Anas ia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, kemudian beliau singgah di dataran tinggi Madinah di suatu perkampungan Bani Amr bin Auf. Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di situ selama 14 malam. Kemudian beliau mengutus utusan kepada Bani Najjar. Lalu mereka, para ketua Bani Najjar, datang dengan berselempang pedang. Seakan-akan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas unta beliau, sedangkan Abu Bakar memboncengnya. Sedangkan para ketua Bani Najjar berada di sekelilingnya, hingga unta itu berhenti di halaman Abu Ayyub al-Ansari. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam senang mengerjakan sholat di mana waktu sholat itu tiba, dan beliau pernah sholat di kandang kambing. Dan sesungguhnya beliau memerintahkan supaya mendirikan masjid. Maka beliau mengutus utusan kepada para ketua Bani Najjar. Dan beliau bersabda, "Hai Bani Najjar, juallah kebun kalian ini kepadaku." Mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak akan meminta harganya, melainkan kami berikan kepada Allah." Anas berkata, "Di dalam kebun itu ada apa yang dahulu kami katakan kepada kalian, yaitu kuburan orang-orang musyrik, ada reruntuhan, dan ada pohon-pohon kurmanya." Kemudian Nabi SAW menyuruh supaya kubur-kubur orang-orang musyrik itu dibongkar. Lalu kubur-kubur itu pun dibongkar. Reruntuhan itu supaya diratakan. Lalu reruntuhan itu pun diratakan. Dan pohon-pohon kurmanya supaya ditebang. Lalu pohon-pohon kurma itu pun ditebang. Kemudian para sahabat mengatur pohon kurma itu di bagian kiblat masjid. Dan mereka membuat dua tiang pintunya dari batu. Mereka bekerja mengangkat batu-batu sambil bersyair. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Beliau pun mengucapkan, "Allahumma la khaira illa khairul akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah." Yang artinya, "Ya Allah, tiada kebaikan selain kebaikan akhirat, maka ampunilah sahabat-sahabat Ansar dan Muhajirin." Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 110. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata fa nazala fi ulwil Madinati fi hayyin yuqalu lahum banu Amr bin Aufin fa qama fihim 14 lailatan summa innahu arsala ila mala'in banin Najjar faja'u mutaqallidina bisuyufihim. Qala, "Faka'anni angduru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi wa Abu Bakrin ridfuhu wa mala'u banin Najjari haulahu hatta alqa bifina'i Abi Ayyuba." qala fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli haitsu adrakathu sholatu wa yusalli fi marabidil ghanami summa innahu amara bil masjidi qala fa arsala ila mala'in bani najjar faja'u faqala ya bani najjari saminuni bihaitikum hadha qalu la wallahi la natlubu samanahu illa ilallahi qala anasun fakana fihi ma aqulu kana fihi nakhlun wa kuburul musyrikina wa kharibun famara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nakhli faquti'a wa bi kuburil musyrikina fanubishat wa bil haribi fasuwiyat qala fasofun nakhla kiblatan wa ja'alu idadataihi hijaratan qala fakanu yartajizuna wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'hum wa hum yaquluna allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah fansarifil ansara wal muhajirah rawahu muslim. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah kemudian beliau singgah di dataran tinggi Madinah di suatu perkampungan Bani Amr bin Auf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di tempat itu selama 14 malam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan kepada para ketua Bani Najjar. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berselempang pedang. Anas berkata, "Seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas untanya, sedangkan Abu Bakar membonceng beliau. Sedangkan para ketua Bani Najjar di sekeliling beliau. Unta beliau berjalan hingga sampai di halaman Abu Ayyub Al-Ansari. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat di mana waktu salat itu tiba dan beliau pernah salat di kandang kambing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya mendirikan masjid. Anas berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan kepada para ketua Bani Najjar. Lalu mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hei Bani Najjar, jualah kebun kalian ini kepadaku." Mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak akan meminta harganya, melainkan kami berikan kepada Allah." Anas berkata, "Di dalam kebun itu ada apa yang dahulu kami katakan kepada kalian, yaitu pohon-pohon kurma, kuburan orang-orang musyrik, dan reruntuhan." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya pohon-pohon kurma itu ditebang. Lalu pohon-pohon kurma itu ditebang. Kuburan-kuburan musyrik, kuburan orang-orang musyrik itu supaya dibongkar. Lalu kuburan itu pun dibongkar. Dan reruntuhan itu supaya diratakan. Lalu reruntuhan itu pun diratakan. Kemudian para sahabat mengatur pohon kurma di bagian kiblat masjid. Dan mereka membuat dua tiang pintunya dari batu. Mereka bekerja mengangkat batu-batu sambil bersyair. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Mereka mengucapkan, "Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah, fansuril ansara wal muhajirah." Yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya tiada kebaikan selain kebaikan akhirat, maka tolonglah para sahabat Ansar dan Muhajirin." Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 373, nomor 9, bersambung.